Dot, kita lanjut dulu lagunya apa tadi? Ada Ku Ingin Kau Mati Saja. Ku Ingin Kau Mati Saja. Kita perkenalkan lagu-lagu baru Romansa buat teman-teman Gunung Rejo semuanya. Bermain bersama Romansa News. Yes. Masih sesal Pak Putra semuanya. Ya, sesal Putra Dewa. Kembalikan. Romansa juga Putra Angel, terima kasih. Langsung